Waman jahila jami al-fatihah walam yumkinhu ta'allumuha qabla dzikil waqti wala qira'atuha fi nahwi mushaf lazimahu qira'atu sab'i ayatin walau mutafarriqatan. Ini membahas tentang seorang yang tidak mampu membaca al-fatihah, ya, seorang yang tidak mengetahui keseluruhan fatihah dan dia tidak mungkin belajar sebelum waktu sempit qabla dzikil waqti wala qira'atuha fi nahwi mushaf, dan dia juga tidak mampu membacanya melalui mushaf. Maka ia harus membaca 7 ayat, ya. Dia harus membaca 7 ayat sebagai ganti dari Al-Fatihah. Walau mutafarriqatan, walaupun ayat itu terpisah-pisah, ya. Artinya terpisah-pisah, tidak 7 ayat yang urut, ya, terpisah-pisah. La yanqusu hurufuha an hurufil Fatihah. 7 ayat itu hurufnya tidak boleh kurang dari huruf Al-Fatihah. Wahia bil basmalati wa tasdidat 156 harfan bi isbati alifi malik. Jumlah huruf Al-Fatihah beserta dengan bismillah dan tasdidnya adalah 156. 156 huruf dengan menetapkan alif di kata maliki. Jadi kalau di penjelasan sebelumnya jumlah huruf Al-Fatihah itu 155 karena tidak menghitung alif maliki, ya. Jadi kalau menghitung alif jumlahnya 156. Walau qadara ala ba'dil Fatihah karrarahu liyablughu qadruha. Jika hanya mampu membaca sebagian Fatihah saja, hanya mampu sebagian ayat Fatihah, maka ayat itu harus diulang-ulang agar mencapai kadar Fatihah. Jadi agar kadar waktu yang dihabiskan itu mencapai kadar Fatihah. Fa ilam yaqdir ala badalin fasab'atu anwa'in min dzikrin kadzalik. Bila tidak mampu mengganti Al-Fatihah dengan ayat Al-Qur'an yang lain, maka diharuskan menggantinya dengan 7 jenis zikir. 7 jenis zikir, ya. Fawukufun biqadriha. Kalau tidak mampu menggantinya dengan 7 jenis zikir, maka diharuskan untuk diam selama kadar bacaan Fatihah, selama waktu yang diperlukan untuk membaca Al-Fatihah. Jadi contoh ketidakmampuan adalah dikarenakan bodoh atau tidak menemukan pengajar atau tidak menemukan Al-Qur'an. Jadi sebenarnya bisa membaca tapi tidak menemukan Al-Qur'an, ya. Baik tidak menemukannya dengan cara meminjam atau membayar, ya. Atau membayar bila memang memiliki harta yang lebih di dalam bab zakat. Jadi kalau orang hanya mampu membaca Al-Fatihah dengan membacanya tidak berupa hafalan, dan dia tidak memiliki Al-Qur'an kecuali meminjam atau mengeluarkan biaya, maka hal itu harus dilakukan. Jadi mengapa hal ini, pengganti ini tidak boleh kurang dari Al-Fatihah? Diharuskan hurufnya sama dengan Al-Fatihah dikarenakan huruf Al-Fatihah itu jumlahnya sudah dijaga di dalam firman Allah, walaqad ataina sab'an minal mathani, walaqad ataina sab'an minal mathani. Jadi Allah telah menjelaskan di dalam firman itu bahwa bahwa Al-Fatihah itu jumlah ayatnya berjumlah 7, sab'an minal mathani. Maka kita menjaga jumlah 7 itu. Kemudian disunahkan membaca ayat ke-7 untuk mendapatkan kesunahan membaca suratnya, ayat ke-8, ya, mohon maaf. Jadi seorang yang tidak mampu membaca Fatihah, dia disunahkan menggantinya dengan 7 ayat, ya. Dengan 7 ayat. Dan setelah ayat ke-7 ini disunahkan juga menambah ayat ke-8 agar dia mendapatkan kesunahan membaca surat, ya. Lalu Ar-Rafi'i mensyaratkan ayat yang mengganti Fatihah harus berurutan sesuai susunan Al-Qur'an. Jadi kalau di dalam Fathul Mu'in ini ada goyah ya, ada goyah atau hukum maksimal berupa kata walau mutafarriqatan ya. Walau mutafarriqatan ini artinya menolak pendapat dari Ar-Rafi'i. Kalau Imam Ar-Rafi'i, beliau mensyaratkan ayat yang mengganti Fatihah harus berurutan sesuai susunan Al-Qur'an. Dan tentang ayat yang jumlah hurufnya tidak kurang dari Al-Fatihah itu tidak harus dihitung dengan yakin ya. Tidak harus dihitung dengan pasti, akan tetapi cukup dengan prasangka saja. Prasangka ayat yang digunakan untuk mengganti Fatihah tidak kurang dari huruf Al-Fatihah. Seperti halnya diam ya, diam diam yang sebagai ganti ayat tadi itu juga tidak diharuskan yakin. Waktu diam itu tidak diharuskan yakin, tetapi cukup dengan dzon atau prasangka. Karena memang berat ya, menghitung huruf pengganti Fatihah itu berat, dianggap berat. Karena jumlahnya 150 lebih, kalau disyaratkan untuk menghitung dengan pasti itu tentunya mengakibatkan keberatan. Jadi dicukupkan prasangka saja. Bahkan menghitung huruf Al-Fatihah itu bagi sebagian orang adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Bagi sebagian orang itu tidak hanya berat tetapi malah tidak mungkin dilakukan. Oleh sebab itu tidak diharuskan yakin ya. Kemudian tentang keharusan mengulangi ayat Fatihah, mengulangi satu ayat Fatihah supaya mencapai kadar Fatihah, ini jika tidak mampu mengganti ayat lain ya. Jika tidak mampu mengganti ayat lain. Jadi kalau mampu mengganti dengan ayat lain, jadi dia hanya mampu sebagian Al-Fatihah dan dia mampu membaca ayat lain, maka sebagian dari Al-Fatihah itu tidak harus diulang-ulang, tetapi diharuskan menggabungkan antara sebagian Fatihah dengan ayat yang lain. Jadi yang Fatihah, bagian Fatihah yang dihafal itu ditempatkan sesuai tempatnya ya. Jadi misalkan yang dihafal itu ayat bagian pertama, berarti harus membaca Fatihah dulu, baru setelahnya ayat yang lain. Kalau di akhir berarti membaca ayat yang lain dulu, baru Al-Fatihah ya. Jadi ayat Al-Fatihah yang dihafal itu ditempatkan di sesuai tempatnya. Dan kalau hanya mampu mengganti sebagian ayat saja, jadi tidak mampu Fatihah sama sekali, dan dia juga tidak mampu menggantinya dengan 7 ayat. Dia hanya mampu sebagian ayat dan sebagian zikir ya, sebagian ayat dan sebagian zikir. Jika demikian maka yang pertama dibaca harus ayat terlebih dahulu. Jadi membaca ayat dahulu baru dibaca zikir. Jadi kalau zikir dahulu tidak bisa ya, harus dibaca ayat Al-Qur'an dulu. Kemudian mengganti Fatihah dengan 7 jenis zikir. 7 jenis zikir ini berdasarkan dari hadis ya. Berdasarkan dari hadis, walaupun hadis itu dhaif, yaitu hadis yang menceritakan bahwa ada satu lelaki yang datang menemui Nabi. Lalu lelaki itu mengatakan, "Ya Rasulullah, inni la astati'u ata'allamul Qur'an. Fa'alimni ma yujjini minal Qur'an." Wahai Rasulullah, saya tidak mampu belajar Al-Qur'an, maka ajarilah aku Al-Qur'an yang bisa mengesahkan sholatku. Jadi di riwayat lain, yaitu di riwayat Ad-Daruqutni, riwayatnya menggunakan redaksi fa'alimni ma yujjini fi sholati. Jadi seorang laki-laki tadi meminta Rasulullah untuk mengajarinya membaca Al-Qur'an sekadar dia sah sholatnya. Kemudian Nabi menjawabnya dengan kul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadi dengan sabda Nabi tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, ini menurut para ulama adalah mengisyaratkan 7 zikir ya, 7 zikir yang bisa menggantikan surat Al-Fatihah. Namun di dalam hadis tadi Nabi hanya menyebutkan 5 zikir saja. Hanya menyebutkan 5 jenis zikir. Dan oleh para ulama, mengapa hanya menyebutkan 5? Itu mungkin Nabi tidak menyebutkan yang ke-6 dan ke-7 dikarenakan yang bertanya sudah bisa mengucap bismillah dan bisa juga mengucapkan sedikit doa. Jadi 5 jenis zikir yang diajarkan oleh Nabi ditambah dengan bismillah dan sedikit doa, itu jumlahnya 7. Dan di dalam kitab lain ditambahkan kata masya Allah kan wa malam yasha lam yakun. Jadi 7 zikir yang diajarkan Nabi itu ditambah dengan masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun, itu sudah mencukupi 7 zikir yang bisa menggantikan dari surat Al-Fatihah. Akan tetapi 7 zikir tadi belum mencapai huruf Al-Fatihah ya. Jadi subhanallah walhamdulillah hingga akhir tadi belum mencapai huruf Al-Fatihah, maka harus ditambah zikir yang lain hingga mencapainya ya, walaupun dengan cara mengulang-ulang. Jadi 7 zikir itu kalau memang mampunya hanya itu, diulang-ulang hingga mencapai kadar jumlah huruf Fatihah itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Jadi walaupun 7 tadi tidak mencapai huruf Al-Fatihah, tetapi kalau diulang-ulang itu diperbolehkan untuk mengganti surat Al-Fatihah. Kemudian diam untuk mengganti Fatihah itu dengan kadar bacaan Fatihah yang standar, tidak bacaan Fatihah orang yang cepat dan juga tidak yang lambat ya. Jadi dipilih bacaan yang mu'tadil atau standar. Lalu mengenai alasan diharuskan diam. Alasan diharuskan diam jika sudah tidak mampu lagi membaca zikir itu dikarenakan antara Al-Fatihah dan berdiri, diam maksud saya berdiri ya, diam dengan berdiri, wukuf biqadriha. Jadi mengapa diharuskan diam, diam tentunya dengan berdiri, itu dikarenakan antara rukun berdiri dan Fatihah adalah 2 rukun yang berbeda. Jadi rukun dan Al-Fatihah dan berdiri itu adalah 2 rukun yang berbeda. Artinya jika tidak mampu melakukan salah satu, maka yang lain tidak gugur. Jadi tidak mampu membaca Fatihah, rukun yang berupa berdiri ini masih harus dilakukan. Oleh karena itu tetap diharuskan berdiri sekadar bacaan Al-Fatihah. Karena keduanya ini bukanlah rukun yang saling berkaitan, karena rukun yang berbeda ya. Kemudian agar bisa mendapatkan kesunahan membaca surat bagi orang yang mengganti Fatihah dengan diam, maka diamnya itu harus lebih dari bacaan Fatihah ya. Jadi kalau diam sekadar bacaan Fatihah itu untuk melakukan rukun sholat, setelah itu disunahkan untuk ditambah lagi diamnya. Disunahkan untuk menambah diam lagi supaya mendapatkan kesunahan membaca surat setelah Al-Fatihah.